Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan setelahnya, wa yusannu sujudut tilawati lilqari'i wal mustami'i fi salati wa kharijiha. Yusannu, disunnahkan sujudut tilawah, sujud tilawah lilqari' bagi pembaca ayat sajdah yang mengandung makna perintah sujud, ayat sajdah istilahnya, ada sujud tilawahnya. Wal mustami'i, dan bagi pendengarnya, penyimaknya, yang ikut menyimak, ikut sujud bersama yang membacanya. Fi sholat, baik itu dalam sholat, ya fi sholat, dalam sholat, wa kharijiha, dan di luar sholat, dan di luar sholat. Ini matan yang akan kita pelajari. Kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah definisi, ya, pengertian sujud tilawah. Apa pengertian, apa makna, apa definisi sujud tilawah? Apa itu sujud tilawah? Sujud tilawah adalah sujud yang dikerjakan dengan sebab membaca ayat sajdah. Dan yang mengandung perintah sujud. Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah ibadah, termasuk zikir. Ya, ibadah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan sujud. Mengagungkannya. Itu makna sujud tilawah. Dengan faktor, dengan sebab membaca ayat sajdah. Itu mengandung perintah sujud. Atau menyimak, seperti kita dengar tadi. Atau menyimak bacaan orang yang membaca ayat sajdah. Lantas yang membaca itu sujud, dia pun mengikut. Dia ikut sujud bersamanya. Baik. Itu gambaran makna tentang sujud tilawah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah sujud tilawah itu dikategorikan sholat atau bukan? menurut madhab Hanbali dan Syafi'i, menurut madhab Hanbali dan Syafi'i, sujud tilawah dikategorikan sholat sehingga dipersyaratkan padanya hal-hal yang dipersyaratkan pada sholat, karena dianggap sholat, ya, maka dipersyaratkan padanya hal-hal yang dipersyaratkan pada sholat, berupa suci dari hadas besar dan kecil, suci dari najis pada tubuh, pakaian dan tempat sujud, dan yang rajih sudah kita lewati, ya, suci dari najis pada tubuh, pakaian dan tempat sujud itu bukan syarat sahnya sholat, tetapi perkara wajib. Artinya jika sengaja dilalaikan, yang jika sengaja, ya, maka sholat batal, ya. Adapun jika lupa atau tidak tahu, dimaafkan. Ini bukan syarat. Tapi menurut mereka yang mengatakan itu syarat, ya, pada sholat, itu berarti dipersyaratkan juga pada sujud tilawah. Dipersyaratkan menghadap kiblat, karena pada sholat dipersyaratkan menghadap kiblat. Menutup aurat, ya, karena pada sholat dipersyaratkan menutup aurat. Dan, ya, intinya hal-hal yang dipersyaratkan pada sholat dipersyaratkan juga pada sujud tilawah, karena sujud tilawah dianggap sholat, kategorinya sholat menurut madzhab Hambali dan Syafi'i. Ya, yaitu yang dipersyaratkan pada sholat apa? Sholat sunnah nafilah, yaitu lengkapnya mazhab mereka. Nah, jadi dipersyaratkan pada sujud tilawah hal-hal yang dipersyaratkan pada sholat sunnah, sholat sunnah, sholat nafilah. Baik. Ini yang masyhur, yaitu pada mazhab Hambali dan Syafi'i. Ya, itu yang masyhur di kalangan fuqaha Syafi'iyah, Hambaliyah, itu yang jadi mazhab mereka. Tetapi yang benar, sujud tilawah tidak tergolong salat. Sujud tilawah tidak tergolong sholat, dengan argumen, dengan alasan, ya, dalil sebagai berikut. Yang pertama, definisi sholat tidak bisa dipatrikan padanya, tidak bisa dipatrikan pada sujud tilawah. Apa definisi sholat? Sholat itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ya, ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan, ibadah yang terdiri dari gerakan dan bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram ditutup dengan salam. Ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin mukhtatamatan bi takbiratul ihram muftatahatan bi takbiratul ihram wa mukhtatamatan bi at-taslim, bit-taslim, yaitu definisinya. Salat adalah satu ibadah, ibadah dhatu aqwal wa af'al yang memiliki terdiri dari bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan, muftatahatan bit-takbir dimulai dengan takbiratul ihram wa mukhtatamatan bit-taslim diakhiri dengan salam. Sujud tilawah tidak ada takbiratul ihramnya. Tidak diawali dengan takbiratul ihram, juga tidak ditutup dengan salam. Bagaimana kemudian bisa dikategorikan salat? Nah, itu dari yang pertama. Dari yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa baca Quran di majelis-majelisnya, di tengah para sahabatnya. Apabila Nabi alaihi salatu wassalam melewati ayat sajdah, beliau sujud. Dan sahabat yang hadir juga ikut sujud. Bersama dengan itu, Nabi alaihi salatu wassalam tidak pernah menjelaskan kepada sahabatnya bahwa yang berhadap tidak boleh ikut sujud. Tidak pernah Nabi menjelaskan begitu. Yang berhadap jangan ikut sujud. Yang suci, yang suci saja. Tidak pernah. Padahal majelis-majelis itu mengumpulkan sahabat yang dalam keadaan suci dan yang berhadap. Ada di antara sahabat yang hadir yang suci dan ada yang berhadap. Seandainya suci dari hadap merupakan syarat untuk sujud sahwi, untuk sujud tilawah balik ke sujud sahwi. Nah, seandainya suci dari hadat ada syarat untuk sujud tilawah, tentulah Nabi alaihi salatu wassalam akan menjelaskan hal itu. Tentulah Nabi akan menjelaskan hal itu dan tidak akan menunda penjelasan itu. Karena kaidahnya, ada kaidah, ya, usuliyah, kaidah usul fiqh yang menyatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan tidak boleh. Ya, seandainya itu syarat, dibutuhkan penjelasan saat itu karena ada yang berhadap, tetapi Nabi tidak pernah menjelaskan. Nah, ini menunjukkan itu tidak dipersyaratkan. Nah, ini untuk sementara, ya. Ini untuk sementara pembahasan lengkapnya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, itu barakallahu fikum. Tafadhalu subhanallahi walhamdulillah.